Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan dan karunianya yang hingga saat ini kita masih terus langgeng dalam keistiqomahan iman dan takwa dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berkesempatan di pagi ini untuk bermajelis yang harapannya majelis ini penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, dan penuh dengan ampunan, di mana sebagaimana ucapan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Al-Khattab, bahwasanya seseorang mungkin ketika dia masuk ke dalam majelis ilmu membawa sekian dosa, kemudian dia bermajelis mempelajari ilmu, berzikir padanya, hingga kemudian dia keluar majelis tersebut dalam kondisi dosanya berguguran, dosanya rontok. Maka kita berharap majelis ini dapat menjadi penghapus dosa bagi kita semua biidznillah ta'ala. Kita pagi ini insyaallah bersama-sama akan mempelajari sebuah hadis, yaitu hadis dari sahabat Abu Malik. Dari sahabat Abu Malik, itu merupakan kunyah beliau. Namanya adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di mana sahabat ini, Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samaa'i wal ard. Was-salatu nur." والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita sebuah ucapan Kata beliau, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu sebagian dari keimanan. Bersuci itu setengah dari keimanan. Ini senada dengan apa yang kita bersama ketahui dan masyhur terkenal di kalangan di tengah-tengah kita tentang sebuah hadis dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Namun hadis dengan lafaz seperti itu dikritik, ada kelemahan padanya. Ya, secara makna betul, tapi lafaz itu dengan lafaz seperti itu ada kelemahan. Ya. Maknanya betul. Kenapa? Dalam hadis ini diterangkan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari keimanan. Berarti yang lemah itu cuma dari sisi lafadznya, maknanya betul. Kebersihan sebagian dari keimanan. Kenapa bersuci itu disebut sebagian dari keimanan? Setengah dari keimanan. Bersuci itu ada bersuci dari sisi maknawi, artinya dari sisi kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, baik itu berupa perbuatan menyekutukan Allah ataupun yang lainnya, dosa-dosa, kotoran, ataupun bersuci yang sifatnya kita berwudu, bertoharah, membersihkan hadas kecil, hadas besar, dan lain sebagainya. Maka bersuci itu Nabi SAW sebutkan setengah dari keimanan. Berarti besar perkara bersuci tersebut. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan setelahnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Karena pada hari kiamat kelak ada yang namanya timbangan, yang dengannya Allah akan menimbang amal perbuatan hamba. Mana yang lebih berat, kejelekannya kah ataukah kebaikannya? Maka alhamdulillah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memenuhi timbangan. Sekarang apa makna alhamdu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasannya alhamdu itu, kalau dalam bahasa kita atau arti bahasa Indonesianya, memuji, menyanjung. Ini dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab punya makna tersendiri ternyata. Alhamdu itu memuji, menyebutkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan dengan dasar cinta dan pengagungan. Ini alhamdu. Jadi ketika dia memuji, ketika dia menyanjung, itu atas dasar kecintaan dan pengagungan. Ini yang harus ada pada kita ketika memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita memuji ala kadarnya. Jangan sampai ketika kita memuji terpaksa. Ini bukan alhamdu. Alhamdu itu memujinya dengan dasar apa? Cinta dan pengagungan. Dalam bahasa Arab itu memuji ada beberapa ucapan, ada beberapa kata. Yang pertama alhamdu, ada juga al-madhu, ada juga al-thana. Masing-masingnya punya arti sendiri, ada punya kelebihan makna tersendiri. Alhamdu tadi, pujian yang cinta, dengan dasar cinta dan pengagungan. Al-madhu, enggak harus ada cinta, enggak harus ada pengagungan dalam memuji. Contoh apa? Anak buahnya raja ketika memuji rajanya. Apakah semua pegawai-pegawainya itu ketika memuji rajanya cinta sama rajanya? Atau mungkin majikan dengan bawahannya, pegawainya. Ada majikannya, kemudian dia puji-puji majikannya. Apakah semua pegawainya memuji dengan rasa cinta, pengagungan kepada majikannya? Enggak mesti, ada yang dia benci sama majikannya, tapi dia puji majikannya. Karena apa? Karena keuntungan. Kalau saya enggak muji dia, nanti saya diginikan, nanti saya digitukan. Dia puji, nanti dapat free, dapat fee, dapat plus. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala harus adanya kecintaan dan pengagungan. Dan itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan sehingga sebagaimana yang kita ketahui mana alhamdu itu pujian dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, maka ketika alhamdu itu memenuhi timbangan itu dengan dasar adanya cinta dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sikap seperti ini merupakan hal terpenting pada seorang hamba ketika menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, itu penting untuk didasarkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun alhamdulillah dan subhanallah, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani, ini au di situ artinya atau, yang menunjukkan keraguan pada perawi. Walhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla, kedua-duanya memenuhi. Disebutkan oleh perawinya au atau. Bisa saja perawi itu enggak pakai kata au. Dia cuma mengatakan tamla'ani. Atau dia cuma mengatakan tamla'u. Enggak perlu dia sebutkan dua-duanya. Terus kenapa kok disebut dua-duanya? Tamla'ani au tamla'u atau tamla'u dalam makna kita bahasa Indonesianya. Ini menunjukkan bagaimana sikap amanah. Ini faedah bagi kita juga, sikap amanah dalam menyampaikan berita. Makanya perawi hadis itu memilih-milih. Mana perawi yang bisa diambil hadisnya, mana yang amanah, mana yang jujur. Ya. Di antara sikap amanah mereka, kejujuran mereka apa? Dinukil semuanya yang dia ragukan. Tamla'ani atau tamla'u. Disebutkan dua-duanya langsung. Di antara sikap apa? Sikap amanah. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Berarti fadilahnya sangatlah besar. Fadilahnya ucapan alhamdulillah dan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangatlah besar. Sampai-sampai fadilahnya itu memenuhi antara langit dan bumi. Bagaimana jauhnya antara kita di bumi ini kemudian sama yang di langit. Antara itu. Subhanallah walhamdulillah. Makanya kita biasakan mungkin dalam kondisi enggak ngapa-ngapain, enggak ada mungkin kegiatan, kita zikir alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah yang besar untuk kita semua. Kembalinya manfaatnya untuk kita semua, kepada kita semua. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wassalatu nurun." Salat itu merupakan cahaya. Salat itu merupakan cahaya. Cahaya bagi hati kita, cahaya pada wajah kita, cahaya di kuburan kita, dan cahaya di padang mahsyar. Ketika semua manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab. Ya. Cahaya pada hati kita tentram, hati kita tenang, hati kita sejuk dengan sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dan dijadikan penyejuk pandanganku itu ketika sholat. Bagi setiap muslim kita semua tidak menjadikan sholat itu sebagai beban. Memang itu kewajiban, tapi kita resapi, kita renungi, kita jadikan itu di antara sikap cinta kita kepada Allah. Maka itu akan menjadi sebuah penyejuk pandangan bagi kita. Bagaimana seseorang itu ketika dia mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, mungkin ketika baca surat Al-Fatihah, dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Di saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika hamba itu membaca ucapan itu, Allah mengatakan, Hamidani Abdi. Hambaku memujiku. Kemudian berikutnya hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan lagi, Athna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian hamba membaca lagi, Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Terus seperti itu. Dan itu setiap hamba itu membaca Al-Fatihah. Bagaimana rasanya ketika kita itu berbicara dengan orang yang kita cintai? La ini antara kita dengan Rabb kita yang harus kita cintai melebihi yang lainnya. Betapa menyenangkannya, betapa menenteramkannya. Kemudian ketika hamba itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Karena setelah itu permintaan-permintaannya hamba. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta hamba itu. Permintaan hamba. Kata Allah apa? Wali 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta? Hidayah dan petunjuk. Ini yang pertama, cahaya pada hati kita. Wa nurun fil wajhi, cahaya pada wajah kita. Seorang muslim itu wajahnya bercahaya, walaupun orangnya enggak putih, walaupun orangnya wajahnya habis safar, tapi seorang muslim itu wajahnya bercahaya, kelihatan. Terlebih di hari kiamat nanti. Wa nurun fil qabri, dan begitu pula cahaya di ketika dia di kuburan. Diterangkan kuburannya, diberikan nikmatan padanya. Wa nurun fil hasri, dan cahaya ketika di padang mahsyar, ketika di hari kiamat. Karena kenapa? Di hari kiamat itu orang-orang yang berbuat zalim, aniaya terhadap dirinya sendiri itu dalam kondisi kegelapan. Sesuai dengan perbuatan kezalimannya. Di antara mereka yang tidak, yang menghindari perbuatan zalim apa? Mereka-mereka yang berbuat ketaatan. Di antara ketaatan sholat, dan itu termasuk ibadah yang terbesar, sholat. Maka cahayanya pun dengan kadar besarnya ibadah tersebut seberapa. Semakin besar sebuah ibadah, akan semakin besar cahayanya. Ini sholat. Maka penting bagi kita, bagi yang menginginkan ketenteraman baik dunia maupun akhiratnya, hendaknya dia menjaga sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab itu as-shalah di hari kiamat, salat. In kanat khairan fa khairun, maka jika salat itu baik maka baiklah seluruh amalannya. Jika salatnya buruk maka buruklah semua amalannya. Itu salat. Maka kita semua berharap memperbaiki niat kita dan juga memperbaiki dalam amaliyah sholat kita. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wassadaqatu burhanun, sedekah itu merupakan burhan, bukti. Bukti akan kejujuran iman seseorang. Ketika sesuatu yang dia cintai itu dia berikan, dia salurkan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta sama sama hartanya. Dia cinta sama uangnya, mungkin dia suka. Atau mungkin dia suka sama hewan ternaknya. Atau sama tanaman-tanamannya, buah-buahannya. Kemudian dia sedekahkan, ini bukti kecintaan dia kepada Allah lebih besar. Harta dia enggak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti. Itu sedekah. Was-sabru dhiya, dan sabar itu merupakan dhiya, cahaya. Sabar itu, kata para ulama rahimahumullah, habsun nafsi amma yajibu sabru anhu wa alaihi. menahan diri dari perkara-perkara yang memang harus disabari. Menahan diri dari perkara-perkara yang seharusnya untuk disabari. Sabar itu tiga macam. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan yang namanya kesabaran. Untuk berjalan ketika mungkin dia sholat, untuk kemudian dia memberikan sedekah, atau mungkin untuk dia membantu saudaranya, butuh kesabaran. Atau mungkin ketika dia berbuat sesuatu kebaikan, terkadang di sana ada berbagai macam rintangan ketika melakukan ketaatan. Entah itu kita harus melewati udara yang dingin, atau sebaliknya panas yang terik, atau mungkin usia. Gitu apa Solehan? Apa itu? Butuh kesabaran, terlebih mungkin usia sudah mungkin lanjut. Kalau yang masih mungkin usia syabab, ya usia mungkin 20-an sampai 40-an masih mungkin siteng-sitengnya, masih anunya kuat-kuatnya. Usia syabab. Di atas itu mulai berkurang. Atau mungkin dari rumah, dari keluarganya. Ya, ada yang gandoli, atau mungkin dari mana-mana ketaatan, atau mungkin dicemooh, diomongin sama yang lainnya. Ketika kita mungkin berusaha menerapkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu, itu terkadang ada saja rintangan-rintangan yang kita temui, maka butuh kesabaran. Yang kedua, kesabaran dalam menahan maksiat. Menahan maksiat untuk berbuat ini, untuk berbuat mencuri, untuk berbuat melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, ataupun untuk mencela, ataupun untuk mengejek, menggibahi, ya. Terlebih menggibahi, kita enggak terasa kondisi kita sedang menggibahi yang lainnya, orang lain. Yang kita gibahi, yang kita omongin sedang di mana, kemudian kita bicarakan di tempat lain. Kita enggak, kadang susah untuk menahan diri kita. Kenapa? Pengennya cerita. Gak ada bahan, akhirnya ngomongin temennya, akhirnya ngomongin saudaranya. Ya. Aduh, apa ya? Kok diem-dieman? Akhirnya dia ngomongin, oh ya si Fulan. Mulai dia merembet. Maka di situ butuh kesabaran, habsun nafs, menahan jiwanya di situ. Mending dia diam dibanding dia harus bicara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi berbagai musibah, apapun musibahnya, baik itu pada harta kita atau pada keluarga kita ataupun apapun itu, hendaknya kita bersabar dan tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa salat itu disebut cahaya, sabar juga cahaya? Salat itu merupakan nur, sedangkan sedekah merupakan dhiya. Dalam bahasa kita sama-sama cahaya. Ternyata padanya terdapat perbedaan. Kalau sedekah itu disebut dhiya karena cahaya yang dibarengi dengan panas. Cahaya terik, cahaya matahari yang di siang hari, di siang bolong, itu namanya dhiya. Cahaya yang ada panasnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, matahari itu sebagai dhiya, adapun bulan sebagai nur, sebagai cahaya. Sebagai cahaya. Wal qamara nuran. Dalam surat Yunus ayat ke-5. Sabar itu cahaya yang ada panasnya. Kenapa? Ya kadang ada tantangan. Sabar itu. Terlebih di zaman-zaman yang semakin belakangan ini. Kesabaran itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal qabid alal jamr. Seperti orang yang menggenggam bara api. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu merupakan hujjah yang mendukungmu ataupun hujjah yang menjadi bumerang, yang menjadi timbal balik bagimu, yang akan menyerangmu. Itu Al-Qur'an. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, dan Allah merendahkan, menjatuhkan sebuah kaum juga dengan kitab ini juga, Al-Qur'an. Kenapa bisa seperti itu? Allah akan mengangkat, Allah akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pendukung kita ketika kita mengamalkannya. Karena Al-Qur'an itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk, ketika belok kiri kita ikuti. Ketika itu lurus lempeng kita ikuti. Ya, supaya apa? Selamat. Jangan sampai ada arah belok kiri kita lurus lempeng, akhirnya masuk jurang. Ini Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk diikuti, untuk kita laksanakan perintah-perintahnya, untuk kita jauhi larangan-larangannya, untuk kita ambil ibroh, pelajaran, kisah-kisah yang ada padanya. Maka sebaliknya, Al-Quran itu akan menjadi bumerang. Namanya bumerang kalau dilempar, set, dilempar, nanti kembali lagi ke kita. Dilempar lagi, balik ke kita. Atau mungkin kita pegang pistol tapi gak bisa untuk menggunakan pistolnya. Akhirnya bukan nembak lawan, nembak diri kita sendiri. Iya. Ujungnya diarah, bukan diarahkan ke sana, tapi diarahkan ke sini. Ditarik pelatuknya, dor. Binasa kita. Nah, gak bisa pakai pistol. Gak dipakai pistolnya sama dia. Itu permisalan saja. Maka Al-Quran itu bisa menjadi pendukung kita ataupun sebaliknya menjadi sesuatu yang menyerang kita. Di saat kita itu tidak mengamalkannya, disuruh sholat enggak sholat, disuruh puasa enggak puasa, disuruh menjauhi perbuatan dusta, dia enggak ngikutin, dan lain sebagainya. ini akan menjadi bumerang bagi kita nanti di hari kiamat. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Kamu telah berbuat seperti ini di saat ini, di jam ini, di tempat ini. Rinci nanti. Maka Al-Quran itu merupakan pedoman kita. Pedoman, petunjuk yang akan memberikan kepada kita keselamatan. Mengantarkan kita kepada keselamatan. Jika kita mau mempelajarinya dan juga mau mengikutinya. Ketika kita tidak mau mengikutinya, Allah akan berhujjah nanti di hari kiamat. Bukankah sudah aku turunkan kepadamu kitab? Bukankah sudah aku utus kepadamu Rasul? Nah, mau apa lagi? Hujjah sudah ditegakkan, tinggal sekarang pembalasannya di hari kiamat nanti. Wal hujjah wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Naam. Kullun nasi, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghdu. Semua orang itu akan berpagi-pagi. Akan keluar, akan melakukan aktivitas. Semua orang. Fabai'un nafsahu, ketika dia berpagi-pagi tersebut, dia akan menjual dirinya. Menjual jiwanya. Famu'tiquha au mubiquha. Orang yang menjual dirinya ini ada dua golongan. Ada yang akan membebaskan dirinya, menyelamatkan jiwanya, menguntungkan jiwanya. Ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Ada juga yang akan menyengsarakan dirinya sendiri. Ya, setiap orang itu akan berusaha, akan melakukan sebuah amalan di hari tersebut. Ya, kita bangun, ada aktivitas. Apapun itu aktivitasnya, itu namanya yaghdu, berpagi-pagi, beraktivitas. Ketika dia beraktivitas seperti itu, maka dia sedang menjual dirinya. Maka orang yang menjual dirinya itu ada yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Itulah di antara apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, yang mungkin sering kita dengar dalam juz amma, dalam surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu sedang berusaha, sedang mempersiapkan dengan sebuah persiapan, famulaqi, untuk menuju Rabbmu, sehingga engkau nantinya akan berjumpa dengan Rabb tersebut, dengan Rabbmu itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mereka yang beramal saleh, maka dia termasuk yang mu'tiq, yang membebaskan dirinya, yang menyelamatkan dirinya. Dia beramal saleh, dia beriman, dia beramal saleh. Dia menghindari apa-apa yang Allah larang. Ini jenis yang mu'tiquha, yang membebaskan dirinya. Au mubiquha, sebaliknya ada juga yang membinasakan dirinya. Yaitu mereka-mereka yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ini merupakan hadis yang mulia. Hadis yang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua sebagai manusia di dunia ini merupakan orang-orang yang sedang berusaha, sedang menuju Rabb kita, sedang dalam perjalanan. Ada yang mungkin perjalanannya sudah setengah, ada yang mungkin baru seperempat, ada yang mungkin sudah seper atau mungkin 3/4, atau mungkin hampir sampai, enggak ada yang tahu. Famulaqi, maka pada akhirnya kalian semua akan berjumpa dengan Allah, yang nantinya Allah akan membalas, akan menghisab, akan menimbang apa yang telah kita usahakan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Hadis ini merupakan riwayat Muslim dan merupakan hadis yang sahih. Semoga kajian di pagi ini merupakan kajian yang bermanfaat untuk kita semua bersama, dan semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang membuahkan amal saleh. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.